maka sungguh kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan balas mereka, pahala mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka amalkan. Ini adalah janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Allah jadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang baik, dan Allah akan balas dia dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan telah kita jelaskan juga tentang amalan yang saleh, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang didasarkan kepada ikhlas. Seorang itu beramal dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena makhluk, bukan karena mengharapkan pujian dan lain sebagainya. Dan dia lakukan amalan tersebut dengan mencontoh atau mengikuti bimbingan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan yang saleh. Dan juga disebutkan di antara hal-hal yang membantu dan memudahkan untuk melakukan amalan saleh di kehidupan keluarga adalah dimulai saat seseorang itu memilih pasangan hidupnya. Seorang lelaki memilih dari kalangan perempuan siapa yang akan menjadi istrinya. Demikian juga dari kalangan perempuan memilih siapa yang akan menjadi suaminya di kalangan para lelaki. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, kemarin sudah kita bacakan sedikit tapi tidak apa, kita ulang. Wa inna mimma yata'allaqu bihadzal asri fi sa'adatil usrah an yakuna ikhtiyaruz zawjain qa'iman 'ala tadayyun ma'a 'adami ihmali ma yahtaju ilayhi al-insanu fi irtiyahihi ila ma yusharibuhu hayatahu. Dan dari perkara yang terkait dari sebab kebahagiaan yang pertama ini, yaitu tahqiqul iman wal amal saleh, bagaimana setiap anggota keluarga itu merealisasikan keimanan dan amalan salehnya di dalam kehidupan keluarga. An yakuna ikhtiyaruz zawjain qa'iman 'ala tadayyun, memilih pasangan ya, baik ya perempuan atau laki-laki memilih dari kalangan perempuan atau sebaliknya untuk menjadi pasangan hidupnya yang sah, istri atau suami, ya, hendaknya qaiman ala tadayyun, tegak di atas perkara agama tanpa harus mengenyampingkan ya, dari apa yang dibutuhkan oleh ya, seorang manusia dari perkara-perkara yang menjadikan dia nyaman, tentram ya, terhadap siapa yang akan menyertai dirinya di dalam kehidupan dunia ini. Ini menjadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arwa, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fadfar bidatid din karibat yada. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena empat sebab. Karena hartanya atau status sosialnya atau kecantikannya dan agamanya. Maka berusahalah untuk mendapatkan seorang yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muraghibat fi nikahil mar'ah maluha jamaluha hasabuha dinuha. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang hal-hal yang mendorong, yang memotivasi ya, sehingga seorang wanita itu dinikahi pada empat: hartanya ya, kedudukan sosialnya, dari keturunan siapa dia ya, bagaimana ya, status sosialnya di masyarakat, pengaruh ya, begitu juga kecantikannya dan agamanya. Empat hal ini yang menjadi dorongan seorang di dalam menikahi, baik pria menikahi wanita atau wanita ya, yang ingin menikah dengan pria pilihannya. Ini empat perkara yang diperhatikan. وبين ان الذي ظفر وفاز هو الذي ظفر بذات الدين. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ya, mereka yang menang, mereka yang sukses adalah mereka yang berhasil mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Ya, ini kunci yang kemenangan, kesuksesan dalam ya, memilih pasangan yang mutlak. Adapun yang lainnya itu hanya tambahan saja. Ya, percuma kalau wajahnya cantik, ya hartanya banyak, memiliki status sosial, keturunan orang baik-baik, turunan orang terpandang, tetapi tidak memiliki agama yang baik. Ya, perkara yang fana, ya akan musnah. Berapa lama sih yang namanya kecantikan itu akan bertahan? Berapa lama yang namanya kekayaan itu akan bertahan? Begitu juga status sosial seorang. Ya. Walaupun kalau seorang itu bisa mendapatkan ya, pria atau wanita yang dia memiliki agama yang baik plus ya, sifat-sifat yang lainnya, ya ini juga jelas menjadi nilai tambahan untuk dia. Tapi yang harus diingat bahwasannya yang menjadi fondasi dasar dalam memilih pasangan itu adalah yang pertama kali adalah agamanya. Ya, ya. Kalau empat-empat sudah dapat, nah itu namanya masya Allah, alhamdulillah. Ya, nikmat luar biasa. Ya, tetapi kalau sampai agamanya tidak, itu bukan nikmat pada hakikatnya, tapi menjadi musibah nantinya. Ya, kecuali ketika dalam rumah tangganya nanti, ya, masing-masing pihak bisa memperbaiki dirinya. Tetapi yang jelas, hendaknya seorang itu memilih berdasarkan yang pertama kali adalah karena agamanya. Qala wa ma ahsana qaulal qa'il. Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha salla wala bimafakhiril abai. Lakinnaha bi'afafiha wa bituhriha wa salahiha lizawji wal abna'i wa qiyamiha bisu'uni manziliha wa antara'aka fissarra'i wa dharra'i. Ya layta syairi aina tujadu hadihi alfatayatu tahtal qubbatin zarqa'i. Bukanlah seorang wanita pemudi, yaitu pemudi yang dipilih untuk menjadi istri itu, dikarenakan hartanya, dikarenakan kecantikannya, sama sekali tidak. Dan juga tidak bukan karena bimafakhiril abai, ya karena nasabnya, karena status sosialnya, ya keturunan orang terpandang atau tidak, bukan itu. Akan tetapi dikarenakan ya dia bisa menjaga kehormatannya, kesuciannya, dan kesolehannya untuk suami dan anak-anaknya, dan kemampuan dia di dalam mengurus kehidupan rumah tangganya dan menjaga engkau baik dalam kehidupan yang senang ataupun dalam kehidupan yang susah. Ya, di mana bisa dapatkan wanita yang seperti ini? Ya, al-fatayatu, mereka yang berada di bawah tahtal kubbati zarqa'i, di bawah kubah zarqa', kubah biru. Enggak tahu yang dimaksud kubah zarqa' ini apa. Ya, intinya ya, ini yang seharusnya menjadi ya, pilihan utama atau dasar dalam memilih. Innahunna fatayatun yubhasu anhunna bima'id dhahab bal yubhasu anhunna bikunuzid dhahab. Wanita-wanita seperti ini ya dicari ya bima'id dhahab, bahkan dengan kunuzid dhahab, ya, artinya dengan segenap tenaga, dengan segenap pengorbanan, walaupun harus mengeluarkan begitu banyak apa yang bisa dikeluarkan ya, untuk mendapatkan wanita yang salihah. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang lain, "Ad-dunya ummata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Namanya dunia ini adalah perhiasan. Ya, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ya. Lah, jauh lebih baik dari segala macam bentuk emas, permata, intan dan lain sebagainya yang fana. Ya. Maka untuk kaum wanita, jadilah perhiasan yang terbaik. Jadilah wanita yang soleha, yang tahu hak-hak Allah dan hak-hak makhluk, terutama hak dari suaminya. Begitu juga bagi kaum laki. Ya, kalau mau mendapatkan perhiasan yang terbaik, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, jangan mau seenaknya sendiri. Ya. Kita tidak memperbaiki diri. Ya, pengennya semua orang ingin mendapatkan pasangan terbaik. Ya, semua orang, siapa yang tidak? Ya, tetapi juga kita harus mempunyai apa? Mempunyai pengorbanan. Mempunyai apa yang bisa kita ya persembahkan untuk istri kita. Ya. Karena dia juga pasti akan memilih karena agamanya. Qala wa yaqulu al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid." Kalau datang kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, ya, apa yang menjadi patokan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Ya, nikahkanlah dia dengan siapa? Yaitu kalau ada seorang pria yang melamar, ya, kita tahu agamanya baik, kita tahu akidahnya baik, ya, akhlaknya baik, melamar anak kita misalnya, ya, maka ini yang seharusnya menjadi orang tua adalah segera menikahkan anaknya dengan orang ini. Karena apalagi yang dia cari? Ya, Rasulullah SAW dia mengatakan, "Man tardawna malahu." Ya. Engkau ridai hartanya. Ya, atau ketampanannya. Atau status sosialnya tidak, tapi agamanya dan akhlaknya. Ya. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Akan terjadi fitnah ya dan kerusakan yang sangat hebat di muka bumi ini. Ya, seorang yang menikahkan anaknya bukan karena agama, tapi karena harta atau yang lain sebagainya. Ini yang akan terjadi. Ya, fitnah yang sangat besar. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar az-zawj mabniyan 'ala qawlihi dhata dayn wa khuluq. Ya. Wa ashara ila anna dhalika min a'zamil umur allati tudfa'u biha al-fitan wa tustaslahu biha al-ard wa tustaslahu biha al-buyut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan memilih, ya, dalam memilih pasangan, memilih suami di sini secara khusus dalam hadis ini, mabniyan ala qaulihi dhata dayn wa khuluq, dibangun di atas keadaan seorang laki itu memiliki agama dan akhlak yang baik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa yang demikian itu ketika seorang menikahkan ya anaknya ya dengan seorang laki yang baik agama dan akhlaknya, ini adalah sebagai sebab ya sebagai sebab utama yang dengannya turfa'u bihal fitan, tertolak segala macam bentuk fitnah yang ada di muka bumi ini. Ya, yang mendorong, yang menghilangkan, yang menahan. Wa tustaslahu bihal ard, yang akan diperbaiki dengannya bumi. Dan juga terlebih khusus yang akan diperbaiki dengannya kehidupan rumah tangga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadud al walud, ya, nikahilah wanita yang al wadud, yang penyayang dan yang subur. Ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, sungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. Ini juga taujih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menikahi wanita yang penyayang, yang akan menyayangi suaminya dan anak-anaknya. Ya, dan juga disunnahkan untuk menikahi wanita yang subur. Ya, karena ini akan memperbanyak umat Muhammad. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitab, dalam risalah beliau, sifat zaujah salihah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak memiliki anak, ini tidak termasuk dalam hadis ini. Tidak akan menjadi celaan buatnya. Tapi yang menjadi celaan ketika dia mampu untuk memiliki anak, ya, tapi dia putus perkaranya. Dia sengaja untuk tidak memiliki anak, ya, dengan berbagai alasan yang dia miliki. Ini tercela. Wa ma'a hadha tawjihil 'azim lam yuhmil an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajuhu al-insanu liqaulihi basara. Ya, dengan bimbingan yang sangat agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampingkan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Ya, sebagai seorang manusia, ya, kalau yang namanya laki-laki, ya, tentu dia ingin mendapatkan istri yang cantik. Demikian juga yang sebaliknya. Ya, seorang wanita yang mendapatkan suaminya yang tampan, yang paling tidak, ya, kalau katanya cantik itu relatif, yang paling tidak dia nyaman ketika dia melihat istrinya atau istrinya ketika melihat suaminya. Ya, kebutuhan manusia. Dan ini tidak dikesampingkan di dalam syariat Islam. Suatu perkara yang justru ketika seorang merasa cocok dengan yang lainnya, dengan melihatnya, disyariatkan untuk nazar, melihat, ya, calon pasangan. Adalah dalam rangka dengan demikian dia tahu siapa yang akan menjadi pasangannya. Dia ridho atau tidak, dia mau atau tidak, itu menjadi pilihannya. Ya, ketika dia sudah ridho dan menjadi pilihannya, dan dia tahu, dia lihat, ini insya Allah akan membantu untuk melanggengkan, ya, rumah tangganya. Sebagaimana akan kita dapatkan nanti. Ya. Lam yuhmilin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yahtajuhul insanu liqawlihi basara litastaqirra hayatuhu, agar kehidupannya itu stabil, ya, mantap, tidak goyah. Walidzalika ayyuhal ikhwah yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kuntu indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itulah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu rajulun, maka datang seseorang, fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar, wal maqsud annahu khatabaha li yatazawwajaha. seorang laki-laki datang dan mengkhabarkan kepadanya pada Rasulullah SAW bahwasanya dia ya menikah dengan wanita Ansar, yaitu maksudnya dia sudah melamar seorang wanita dari kalangan Ansar, Al-Ansar, dan segera akan menikahinya. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadarta ilaiha? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anadarta ilaiha? Apakah engkau sudah melihatnya? Faqala qala la. Maka orang ini tadi menjawab tidak, belum. Ya. Fadhhab fanzur ilaiha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadhhab, pergilah engkau melihatnya. Qala, dimana? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Qala, fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Ya, karena ada sesuatu di mata. Karena ada sesuatu di mata, di matanya orang-orang Ansar. Ya. Apa maksud sesuatu ini? Akan jelaskan. Hadar rajulu muhajiri. Ya, orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang muhajirin, seorang dari kalangan muhajirin. Ya, artinya dia berasal dari lingkungan yang berbeda dari lingkungannya orang-orang Ansar. Ya. Yang mereka sudah dari dulu tinggal di Madinah. Ya. Hadha ar-rajulu muhajiriyun minal muhajirin, khataba imra'atan minal ansar. Seorang laki muhajir, ya, dari kalangan muhajirin, ya, dia melamar seorang wanita dari kalangan al-ansar. Faja'a yukhbirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang dan mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabaha, bahwasanya dia melamar wanita tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Nabi sallallahu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anadarta ilaiha? Apakah engkau sudah melihatnya? Qala la, dia menjawab, belum. Qala idhhab fanzur ilaiha. Ya. Dia menjawab belum, maka Rasulullah SAW mengatakan, izhab, pergilah dan engkau lihat dia. Lima agak. Kenapa? Li'annahu muhajiri. Karena dia seorang dari kalangan kaum muhajirin. Seorang yang datang dari luar Madinah dan hijrah. Ya. Pergi dan tinggal di kota Madinah. Ya, bukan asalnya dari lingkungan Madinah, dia dari luar Madinah. Wa fi ayunil ansar syai'un minas sighar. Ya, ada sesuatu. Ya, syai'un minas sighar, yaitu agak kecil mata orang Ansar. Artinya bisa jadi ini dianggap cacat atau dianggap suatu kekurangan oleh orang lain. Ya. Artinya sekali lagi dia harus paham siapa yang akan dia nikahi. Ya, kalau dia lihat dia oke, ya bismillah. Iya kan? Tapi kalau dia tidak diperkenankan untuk melihat, ya dia tidak tahu siapa yang akan dinikahinya. Ya. Ini syariat Islam. Ya, bukan syariat jahiliyah yang membebaskan pergaulan antara wanita dan laki-laki. Ya, bukan hanya sekedar melihat kalau itu. Ya, haram yang demikian. Tapi kita bicara tentang syariat Islam. Ya, bagaimana ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang tidak asalnya tidak dia kenal. Ya. Asalnya dia tidak pernah melihatnya. Ya, atau wanitanya tidak pernah melihat laki-lakinya. Apa yang disyariatkan oleh agama kita yang mulia ini? Dia itu melihat. Oh, dia tahu, oh ini loh yang akan dia nikahi. Begitu juga wanita, oh ini loh yang akan dia menjadi suaminya. Ya. Apakah dia nanti suka atau tidak itu tergantung pilihannya. Penting dia lihat dulu, dia tahu. Kalau dia tidak mau ya sudah selesai. Kalau dia mau ya bismillah. Ya. Tidak. Ya. Di berapa tempat ya yang namanya melihat itu dianggap suatu keaiban ya luar biasa ya sebenarnya tapi salah kebablasan ya itu yang setahuan di berapa tempat di Yaman ya itu masih dianggap aib ya. Karena penjagaan yang ketat mereka terhadap kehormatan seorang wanita. Melihat wanita itu dianggap aib. Artinya ketika orang mau menikahinya. Sehingga dia tidak tahu sama sekali siapa yang akan dia nikahi. Ini keliru juga. Ya. Ya dia membayangkan A ternyata kenyataannya B. Ya, tapi kalau dia sudah melihat dia tahu, oh ini akan, artinya dia siap dengan risikonya. Ya, kalau dia memang tidak suka ya sudah selesai dari situ dari awal. Kalau dia suka ya bismillah, itu pilihannya dan insya Allah itu akan membantu untuk apa? Untuk kelanggengan dari rumah tangganya, karena dia sudah melihat. Ya. Akhirnya dia tahu suka atau tidak ya. Fanturu. Ya. Wa fi ayunil ansar syai'un minal sughar qad la yartahu lahul muhajiri. Yang bisa jadi seorang muhajiri, seorang dari kalangan muhajirin merasa tidak nyaman dengan apa yang ada. Artinya lihat dulu kalau iya iya. Ya. Jangan sampai kalau sudah jadi baru kelabakan kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, sudah terlanjur. Fanturu kaifa arsadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an yanzura ila ma yartahu ilahi liqaunihi basaran wa lam yuhmil hadzal janib. Maka lihatlah bagaimana ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing memberi bimbingan agar orang ini, muhajiri ini, dia melihat terhadap apa yang dia bisa nyaman dari calon istrinya tersebut. Karena dia adalah seorang manusia, wajar. Ya, kita bukan orang yang suci, tanpa dosa. Kita memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan. Dan ini tidak dinafikan, tidak dikesampingkan oleh sisi syariat kita. Ya. Walaupun juga diatur dengan pengaturan yang baik. Qala wa jaa'a anna al-Mughirah ibn Syu'bah khataba imra'atan. Ya. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fandur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Dan datang dari dan disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya beliau melamar seorang wanita, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, pergilah dan lihatlah dia, karena yang demikian itu ahra an yu'dama bainakuma. Ya, lebih tepat, lebih ya, apa, lebih mungkin, kemungkinan yang lebih besar ya, an yu'dama bainakuma, di antara kalian akan lebih langgeng hubungannya karena sudah melihat. Ya, fa dhahaba fa nadhara ilaiha, maka Al-Mughirah bin Syu'bah pun pergi dan melihat kepada calon istrinya. Ya, unduru ya ikhwah, arsada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah an yanzura ila al-mar'ah allati yuridu an yatazawwajaha. Perhatikan wahai ikhwah, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Al-Mughirah untuk melihat kepada wanita yang akan dia nikahi. Ya. Summa akhbara bil ihbil hikmah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang menjadi hikmah. Kenapa disyariatkan untuk melihat kepada calon pasangan kita? Wa huwa annahu ahra an yu'dama bainahuma wa an tastadim al hayatu ala hana'in bainahuma. Ya. Karena itu akan lebih tepat. Ya. Untuk bisa ya yang menjadi sebab kelanggengan antara hubungan ya antara suami dan istri dan agar terus menerus keharmonisan dalam rumah tangga itu terjaga. Ya. Falam yaktafin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi an ya'lam ar-rajul bi tadayyun man taqaddam li khidmatiha. Ya, ingat bahwasanya tadi kita sudah sebutkan apa yang menjadi asal dari memilih pasangan adalah bagaimana agamanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dan ini syariat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan seorang manusia. Tidak menyampingkan kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Ya. Wa inna ma ra'a al hajat al basariyah, tapi dijaga apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Kertas itu tadi. Kertas itu. Pertanyaan kayaknya dulu. Min ajli an yartaha al-insanu liman yakunu ma'ahu fi hayatihi. Ya, sehingga seorang itu dia merasa nyaman. Ya, dengan siapa yang menjadi pasangan dia di dalam hidupnya. Wa hadha amrun min a'zami asbab istiqraril usar. Dan perkara ini adalah di antara sebab-sebab terbesar ya yang dalam rangka istiqrarul usar ya melanggengkan kehidupan rumah tangga sehingga tetap tenang, harmonis, ya stabil. Fa idza tajawwaja ar-rajulul mar'ata wa qad irtaha laha wa hiya dhatu din ya wa kana dhalika fihi sa'adatun li usratihi wa daimumah li alaqatihi az-zawjiyah. Ya, seorang dia menikah dengan wanita yang dia memiliki zatul din, yang memiliki agama yang baik, dan di sisi lain dia merasa nyaman dengannya. Ya, bisa jadi dia tahu bahwasanya wanita itu adalah atau laki itu kalau dari sisi seorang wanita artinya dia memiliki agama yang baik. Ya. Akidahnya baik, akhlaknya baik. Tapi ketika dia melihat ada sesuatu yang mengganjal, dia tidak cocok. Ini tidak usah dipaksakan. Ya, tidak usah dipaksakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melihat apa sisi keadaan seorang itu sebagai manusia biasa yang memiliki keinginan-keinginan. Ya, akan tetapi kalau ternyata dia sudah cocok dengannya, merasa nyaman dengannya, dan dia memiliki ya agama yang baik, ya maka yang demikian itu pada yang terdapat kebahagiaan di dalam rumah tangganya, ya, dan kelanggengan dan kelestarian antara hubungan dia dengan hubungan suami istri, ya, hubungan keluarganya atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini salah satu faktor ketika seorang memilih pasangannya, ya, yang bisa membantu dalam mentahqiq, merealisasikan keimanan dan amalan saleh di dalam hidup berumah tangganya. Ya, ya, kita lihat, ya, kita berharap bahwasanya ketika kita memilih, ya, istri-istri kita, dan begitu juga istri-istri kita memilih kita, yang menjadi dasar adalah perkara agama ini. Ya, dan itu yang kita coba terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Anak-anak kita, kita perkenalkan dengan agama. Bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik? Bagaimana mereka menghafal Al-Quran? Bagaimana anak-anak perempuan kita, mereka tahu bahwasanya mereka memiliki aurat yang harus mereka jaga? Ya, dan bisa kita bandingkan dengan mereka, anak orang-orang yang mereka menikah bukan karena agama. Yang mereka pikirkan adalah kehidupan dunia. Ya, bagaimana anaknya hebat dalam perkara dunia? Bagaimana anaknya hebat matematikanya, bahasa Inggrisnya? Bagaimana anaknya hebat, ya, bisa bermain musik dengan baik, bisa menyanyi dengan baik. Ya, tanpa memperhatikan apakah anaknya bisa membaca Al-Quran atau tidak, tauhidnya bagus atau tidak. Ya, anak perempuannya menjaga aurat atau tidak, tidak diperhatikan. Kita bisa lihat. Ya, dan kita harapkan ini adalah salah satu faktor yang kita lakukan ini, dan tentu di situ ada kekurangan-kekurangan, paling tidak, ya, kita harus sadar bahwa itu adalah kebaikan. Ya, yang dengannya adalah menjadi sebab terbesar di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ya. Qala, itu sebab yang pertama. Wa min asbabi sa'adatil usar amrun faqadahu al-kathirun fi buyutihim al-yawm illa wa huwa an yuqam fil buyut ala wa huwa an yuqama fil buyuti dzikrullahi azza wa jalla. Ya, dan di antara sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga adalah suatu perkara yang luput darinya kebanyakan orang di dalam rumah tangganya pada saat ini, yaitu ditegakkan di dalam rumah tangganya dzikrullah, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat betul apa yang dikatakan oleh beliau hafizahullah taala. Perkara yang mungkin kita sendiri lalai. Ya, untuk berzikir, terus berzikir mengingat Allah. Lil asaf fi hadzal waqt faqad katsirun min ahlina dzikrullah fil buyut. Fala yaqadu yuqra'ul Qur'an fi buyutihim. Wala yaqadu yuzkarullahu fi ba'dil buyut wa ghalabat alal buyuti azkarus syayatin ghina'ul bil buyut musiti mimma sababa kathiran minas syaqa'i fi buyut. Ya, yang menyedihkan pada waktu saat ini adalah sebagian dari keluarga kita, ya, keluarga-keluarga kita atau kita sendiri mungkin, ya, luput dari kita, kita kehilangan apa yang disebut dengan zikir kepada Allah di dalam rumah-rumah tangga kita. Ya, hampir-hampir Al-Quran itu tidak dibaca. Begitu juga zikir kepada Allah tidak dilakukan di dalam rumah. Ya, zikir apa saja, baik doa atau lain sebagainya, membaca Al-Quran. Ya, justru yang terjadi sebaliknya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di rumah tangga kita semuanya. Ghalabat 'alal buyuti adkar syaitan. Rumah kita dikuasai oleh zikir-zikir syaitan. Yaitu apa? Ghina'un fil buyut, nyanyian-nyanyian musik. Ya. Yang ini justru menyebabkan katsiran minas syaqa'i fil buyut. Banyak dari perkara-perkara. Ya. Yang mencelakakan, yang menyengsarakan di dalam rumah tangga kita. Bikin banyak masalah. Kita apa? Ya, kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala innal muhafadha ala dzikrillahi azza wa jalla ayyuhal ikhwah tashrahu as-sadr wa biha yatma'innul qalb. Alam yaqul rabbuna subhanahu wa ta'ala ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan kita menjaga zikir kepada Allah Azza wa Jal. Ayuhal ikhwah, wahai ikhwah sekalian. Akan melapangkan dada kita. Dan dengan zikir kepada Allah tersebut akan tenang hati kita. Bukankah Rabb kita Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, maka hati-hati kita akan menjadi tenang. Ya. Alasna mu'minin. Tidakkah kita yakin, tidakkah kita beriman? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Fa idza dzukirallahu fil bait itma'annatil buyut. Kalau Allah Subhanahu wa taala selalu disebut, selalu diingat di dalam satu rumah tangga, maka rumah tangganya itu akan menjadi tenang. Ya, dzikrullah lahu ta'thirun ajib fi insirahi sadr wa zawalil hammi wal gham. Ya. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh yang sangat hebat di dalam melapangkan dada-dada kita, menghilangkan ya kegundahan, menghilangkan kegalauan kita. Ya. Karena itu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah." Permisalan seorang yang senantiasa berzikir, mengingat Rabb-nya, dan yang tidak mengingat Rabb-nya, yang tidak berzikir kepadanya. Maka apa yang menjadi permisalannya? "Matsalul hayyi wal mayyit." Ya, permisalannya antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Alladzi yadhkurullaha hayyun walladzi la yadhkurullaha mayyitun. Yang dia berzikir kepada Allah adalah orang yang hidup. Ya, bagaimana orang hidup? Hidup. Ya. Tapi orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang mati. Ya, mati kaku, diam, tidak bisa apa-apa. Ya. Walau sara bainan nas mayitun la hayata fi hayatihi wala ruha fi baitihi. Li'annahu la yadhkurullah azza wa jalla fa khairu dzikri. Baik. walau sara bainan nas, walaupun dia berjalan di antara manusia, artinya ya fisiknya saja, jasadnya saja yang hidup, tapi hatinya mati. Ya, mayyitun la hayata fi hayatihi, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang mayyit, seorang yang mati, tidak ada kehidupan dalam kehidupannya. Tidak ada ruh di dalam rumah tangganya. Disebabkan apa? Karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yadhkurullaha azza wa jalla, karena dia tidak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ya, hampa, hambar, kosong. Ya. Ini mereka orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khairuz zikri 'azim wa fadlullah bi sababihi 'alim. Huwa min a'zami asbabi jalbi surur. Ya. Kebaikan dari zikir kepada Allah itu adalah sangat besar. Dan keutamaan karunia Allah dengan sebab ini adalah amin. Ya, sangat luas. Huwa min a'zami asbabi jalbi surur. Dan zikir kepada Allah adalah sebab yang utama dalam mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan. Limadha ya Abdullah? Kenapa? Li'annaka in dzakarta Allah azza wa jalla kana Allahu hafizan laka. Wa idza kunta ta'lamu anna Allah yahfaduka ala takuna murtahal qalb. Idza alimta anna Allah al-hafid al-alim hafiduka ala yartaha qalbuk. Karena engkau, ketika engkau berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penjagamu, yang menjaga engkau. Dan kalau Allah dan kalau engkau mengetahui bahwasanya Allah yang menjagamu, ya, bagaimana tidak hati kita ini akan merasa tenteram. Ya, bukan dijaga Pak polisi, bukan dijaga Pak satpam. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Sehingga terjaga dari segala macam bentuk kejelekan, bentuk keburukan. Ya, kalau orang menyadari ini, tenteram hatinya. Ya, kalau engkau mengetahui bahwasanya Allah Al-Hafiz, Al-Alim, yang maha menjaga, yang maha mengetahui, Hafiz, yang menjaga engkau. Ya, ala yartahu qalbuk. Tidakkah hatimu akan menjadi nyaman, nyaman, tenteram? Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna syaitanan qala lah, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi hatta tahtimal ayah. Fa innaka lam yazal 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya syaitan berkata kepada Abu Hurairah, di sini ada kisah. Ya. Kisah bagaimana Abu Hurairah menangkap seorang yang berusaha mencuri harta hasil zakat. Yang pada sampai 3 malam berturut-turut dia lepaskan akhirnya. Ya, dia tidak mau melepaskan pada akhirnya sampai dia mengajarkan pada Abu Hurairah perkara ini. Ya. Apa itu? Dia mengatakan kalau engkau hendak tidur, menuju tempat tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai. Maka akan terus menerus dari Allah ya penjagaan untukmu dan engkau tidak akan didekati setan sampai paginya. Maka ketika Abu Hurairah mengabarkan ini, fa akhbara Abu Hurairah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, perkataan orang ini, maka Rasulullah SAW mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia benar dalam ucapannya, tetapi dia pada dasarnya adalah seorang yang pendusta. Tapi pada pernyataan ini dia benar. Kenapa? Dia adalah syaitan. Ya, asalnya dia pendusta, tapi karena kepepet, ya, diikat oleh Abu Hurairah, tidak mau dilepaskan, dia ajarkan ini. Dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidurnya, maka dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi harinya, tidak ada setan yang bisa mendekati dirinya. ya, subhanallah. Ya, wallahu ta'ala alam, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.